atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi sebagai hamparan yang Allah keluarkan dari bumi tersebut mata air, sesuatu yang mereka butuhkan, dan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kemaslahatan mereka, dan Allah jadikan gunung sebagai pasak yang Allah tancapkan dengan kokohnya sehingga bumi tidak bergoyang. Yang semuanya itu adalah di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-Nya, yang Allah mengingatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kepada hamba-Nya. Yang itu semuanya menunjukkan tentang kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu sebagai bukti dalil tentang Allah Subhanahu wa taala pun kuasa, maha mampu untuk menghidupkan kembali manusia setelah mereka meninggal, membangkitkannya kembali dan kemudian memberikan balasan kepada mereka. Oleh karenanya dalam ayat-ayat yang berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi keadaan hari kiamat, menjelaskan tentang kondisi keadaan dari hamba-hamba Allah, yang mana di antara mereka ada yang akan mendapatkan kesengsaraan dan akan mendapatkan di antara mereka kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-Nya akan tempat kembali mereka, sesuatu yang mereka tidak akan menghindar darinya. Apakah mereka nantinya dalam surga bagi ahlus syahadah, ataukah mereka ke dalam neraka untuk mereka ahlus syaqawah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat-ayat yang berikutnya ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila bencana yang besar itu telah datang. Dan yang dimaksudkan di sini adalah yaumul kiamah, yaitu hari kiamat. Dinamakan hari kiamat itu Tamatul Kubra karena memang hari kiamat tersebut merupakan suatu bencana petaka yang begitu besar, yang meliputi terhadap segala sesuatu yang begitu mengerikan dan begitu dahsyatnya. Apa yang ada pada hari kiamat tersebut? Demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsir beliau, di mana beliau mengatakan fa idza ja'atit tammatul kubra wa yaumul qiyamah, yaitu yang dimaksud dengan tammatul kubra adalah hari kiamat. Qalahu Ibnu Abbas mengatakan sumiyat bidzalika li'annaha tatum kulla amrin ha'ilin mufdi'in amufandi'in, dinamakan yaumul qiyamah itu dengan tammatul kubra, ya, karena kedahsyatannya, kengeriannya itu meliputi terhadap segala sesuatu naam yang mengerikan, segala sesuatu yang begitu dahsyat. Naam, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-46, was sa'atu adha wa amar, hari kiamat, dan hari kiamat itu sesuatu yang jauh lebih dahsyat dan pahit. Berbagai macam peristiwa dari bencana yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, yang kita saksikan, yang kita dengar, terkadang merasakannya, itu sesuatu yang jauh, masih kecil dibandingkan kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat. Peristiwa tsunami yang begitu dahsyatnya pada waktu itu, memakan sekian banyak korban, yang menghancurkan sekian banyak bangunan-bangunan alam yang ada di sana, ya, banjir kemudian yang lainnya, ya, gempa dan yang semisalnya, itu masih sesuatu yang kecil dibandingkan kedahsyatan kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Naam, maka dinamakan hari kiamat dengan Thamatul Kubra disebabkan karena kedahsyatan kengerian itu meliputi terhadap segala sesuatu yang begitu dahsyat. Naam. Ya. Sebagaimana tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, was'atu adha wa amar. Naam. Maka ketika hari kiamat itu telah datang, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan, berfirman dalam ayat berikutnya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Naam, pada hari tersebut di mana hari setiap manusia itu akan mengingat terhadap segala sesuatu yang mereka kerjakan. Mengingat terhadap segala sesuatu yang mereka amalkan sewaktu dalam kehidupan dunia. Baik itu amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang itu berupa kebaikan-kebaikan atau kejelekan. Maka pada hari itu pun manusia itu akan mengingatnya semua apa yang mereka lakukan, mereka amalkan. Baik itu kebaikan-kebaikannya, demikian pula kejelekan-kejelekannya. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ai ma'amilahu fid dunya yatadzakkaruhu maktuban bi kitabin yaqra'uhu huwa bi nafsi. Pada hari tersebut manusia akan mengingat apa yang ia usahakan, yaitu apa yang ia amalkan sewaktu di dunia. Manusia akan mengingatnya dalam keadaan apa yang dia amalkan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan, apa yang dia amalkan tersebut, sesuatu yang tercatat dalam suatu kitab yang nanti dia akan membaca, dirinya sendiri akan membaca kitab tersebut yang mencatat segala amal perbuatan yang ia kerjakan sewaktu dalam kehidupan dunia. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan setiap manusia naam, kami telah mengalungkan catatan-catatan amalannya tersebut pada lehernya, dan kami akan mengeluarkan nanti pada hari kiamat untuknya kitab yang mencatat amalan-amalan tersebut dalam keadaan kitab itu terbuka, yang kemudian dikatakan kepada masing-masing manusia tersebut, iqra kitabak, bacalah kitab catatan amalmu itu sendiri. Bacalah kitabmu tersebut, kafa binafsikal yaum 'alaika hasiba, cukuplah pada hari ini dirimu sendiri sebagai penghitung, penghisab terhadap apa dari amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, apa yang diusahakan. Naam. Ya. Pada hari kiamat, setiap manusia itu akan mengingat terhadap segala sesuatu yang telah dia kerjakan, yang dia telah amalkan sewaktu di dunia, baik itu dari kebaikan ataukah kejelekan. Naam. Yang mana seseorang mengharapkan kalau sekiranya bertambah kebaikan-kebaikannya, amalan-amalan kebajikannya, di sisi yang lainnya terasa murung, terasa sedih karena kejelekan-kejelekan yang dia telah lakukan, yang dia telah kerjakan. Naam. Ya. Di saat dia menyadari, di saat dia telah mengetahui bahwasanya keberuntungan, kebahagiaan, kerugian, kesengsaraan itu tergantung terhadap apa yang telah dahulu dia usahakan sewaktu dalam kehidupan dunia. Kebahagiaannya, keberuntungannya, kesengsaraannya, kerugiannya tergantung apa yang telah dahulu dia amalkan sewaktu di dunia. Ya, pengetahuan, kesadaran seseorang pada waktu itu sesuatu yang sudah tidak bisa memberikan manfaat lagi bagi seseorang. Naam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang lainnya, yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia itu tersadar. Naam. Kesadaran yang sudah tidak memberikan manfaat lagi. Ternyata bahwasanya kebahagiaan, kerugian, naam, kesengsaraan, keberuntungan itu terletak terhadap apa yang dahulu dikerjakan. Mengharapkan supaya bertambah kebaikan-kebaikannya, sesuatu yang tidak memungkinkan. Untuk memperbaiki kejelekan-kejelekannya, sesuatu yang tidak mungkin. Tinggal menunggu penghisaban terhadap apa yang dahulu dilakukan. Nah, maka manusia pada waktu itu teringat dan tersadar atas segala apa yang dahulu dia kerjakan, menunjukkan bahwasanya manusia mereka telah lupa atas segala apa yang mereka kerjakan selama kehidupannya. Di saat bahwasanya masing-masing setiap manusia itu telah begitu banyak melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, tutur kata, ucapan dan yang semisalnya, banyak sekali. Naam. Ya, dari amalan-amalan tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut, ucapan-ucapan yang dia ucapkan, ada yang itu merupakan kebaikan-kebaikan. Ada di antaranya adalah merupakan keburukan-keburukan. Ada di antara sesuatu yang lahu, sia-sia. Naam. Ya. Akan tapi manusia telah melupakan itu semuanya. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghitung itu semuanya, mencatat itu semuanya, tidak terluputkan satu pun. Walaupun seberat darah sekalipun, semuanya tertulis, tercatat. Besar kecil, banyak sedikit, tertulis dalam kitab. Di saat nanti akan dihadapkan, akan diperlihatkan, akan diberitakan kepada masing-masing hamba terhadap apa yang dahulu sewaktu di dunia mereka kerjakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka semuanya, Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengkhabarkan, memberitakan kepada mereka semuanya terhadap apa yang dahulu mereka amalkan, mereka kerjakan, mereka usahakan. Ahsahullahu wa nasuh, Allah Subhanahu wa taala menghitung, mencatat semua apa yang dikerjakan hambanya dalam keadaan mereka wanasuh, melupakan apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Naam. Ya. Maka di saat itu mereka orang-orang yang penuh dengan kezaliman, ya, mereka orang-orang kafir, naam, ya, merasakan kesedihan, penyesalan atas dahulu yang mereka lakukan, di mana mereka menjadi orang-orang yang tidak mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tidak mau mengikuti terhadap para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Naam, sebagaimana ayat-ayat yang telah kita lewati dalam surat An-Naba, bagaimana ya keinginan mereka orang kafir, ya laitani naam kuntu turaba, duhai sekiranya aku itu menjadi tanah saja. Naam. Ketika melihat, menyaksikan apa yang akan didapatkan. Nas'alullah ta'ala as-salamah. Naam. Ya, manusia akan mengingat kembali apa yang dahulu ya dikerjakan sewaktu dalam kehidupan dunia dari kebaikan, demikian pula kejelekan-kejelekan. Naam. Ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa burrizatil jahim liman yara. Dan neraka pun dinampakkan, diperlihatkan dengan jelas pada setiap orang yang melihatnya. Ya, neraka akan diperlihatkan, neraka akan didatangkan nanti di yaumul kiamah. Naam. Ya. Di mana neraka akan didatangkan nanti di yaumul kiamah. Padanya itu terdapat 70 ribu tali kekang, masing-masing dari tali kekang tersebut ditarik 70 ribu dari kalangan para malaikat. Naam. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70 alf zimamin ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat neraka jahannam akan didatangkan, di mana neraka jahannam tersebut memiliki 70 ribu tali kekang. Bayangkan, masing-masing tali kekang ditarik oleh 70 ribu malaikat, menggambarkan betapa besarnya neraka tersebut yang Allah sediakan bagi hamba-hamba Allah yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Yang menggambarkan tentang betapa besarnya, memiliki 70 ribu tali kekang, masing-masing tali kekangnya ditarik oleh 70 ribu dari para malaikat. Naam. Nas'alullah ta'ala as-salamah. Dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, dahulu kami duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba kami mendengar suara yang kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, hal tadruna hadza, tahukah kalian suara apakah ini? Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain pun mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, hadza hajarun rumiya finnari mundu sab'ina kharifan fa huwa yahwi finnari ila al'an hatta antaha ila qa'riha. Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu, yang terus meluncur batu ini ke dalam neraka hingga sekarang sampai kepada dasarnya. Batu dilemparkan ke dalam jahanam sejak 70 tahun baru sampai ke dasarnya, yang menggambarkan tentang betapa dalamnya neraka tersebut. Sehingga dua hadis ini menggambarkan tentang betapa dalam dan besarnya neraka jahanam tersebut dengan berbagai macam siksaan yang Allah sediakan bagi hamba-hamba Allah yang durhaka, yang paling ringan saja diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, menjadikan otak yang ada di dalam kepalanya itu mendidih karenanya. Waliyadzu billah. Naam. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada jahanam tersebut akan memenuhi orang-orang yang akan tinggal di dalamnya. Begitu dalam dan besarnya Allah menjanjikan akan memenuhinya dari kalangan jin dan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, melindungi kita dan menyelamatkan kita dari neraka tersebut. Waliyadzu billah. Allah telah menjanjikan kepada jahannam, sebagaimana yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran Karim, la'am la'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, sungguh benar-benar aku akan memenuhi jahannam dari kalangan jin dan manusia semuanya, dalam keadaan demikian besarnya, dalam keadaan begitu dalamnya, dengan berbagai macam jenis siksaan yang ada. Wal'iyadzu billah. Nah, setiap kali dilemparkan ke dalamnya orang-orang yang menghuni neraka, maka neraka pun mengatakan, hal min mazid, hal min mazid, apakah ada tambahan, adakah masih tambahan, terus mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala jahanam tersebut. Setiap kali dilemparkan, dimasukkan ke dalamnya orang yang menghuninya, terus berminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal min mazid, masih adakah tambahan, masih ada ketambahan. Naam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Qur'an Karim, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Ingatlah pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya, mengatakan kepada jahannam, halim talakti, apakah engkau sudah penuh? Maka jahanam pun mengatakan, hal mim mazid, masih adakah tambahan wahai Rabbu? Terus sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di atas jahanam tersebut, kemudian saling menghimpit, yang kemudian jahanam mengatakan, qad cukup wahai Rabbu. Sebagaimana datang hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jahanam nanti akan diperlihatkan, nanti akan didatangkan, di mana setiap orang akan melihatnya, menyaksikannya. Yang mana dengan diperlihatkan, dinampakkan jahanam tersebut, semakin memberikan tambahan rasa takut penyesalan, kesedihan bagi mereka, orang-orang yang zalim, orang-orang kafir. Begitu besarnya, begitu dalamnya, begitu mengerikannya siksaan yang ada di dalamnya. Semakin menambahkan kengerian, penyesalan, kesedihan atas apa yang mereka dahulu lakukan dari kekufuran, kedzaliman yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Bagi orang-orang yang beriman, dengan dinampakkan, diperlihatkan, didatangkan jahanam tersebut, semakin mereka meyakini tentang betapa besarnya karunia, kenikmatan, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang beriman. Tatkala mereka menyaksikan bagaimana jahanam tersebut yang begitu besar dan begitu dalamnya. Naam, di saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, menjauhkan mereka dari neraka itu. Naam, menyadari betapa besar rahmat, keutamaan, karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Dengannya Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari neraka itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Allah selamatkan dari neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat mereka, siapa yang akan mendapatkan kesengsaraan, bagaimana sifat mereka, dan siapa yang mereka akan mendapatkan kebahagiaan, dan apa sifat-sifat mereka. Di ayat-ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang demikian itu, yang insyaallah taala kita akan sampaikan pada kesempatan yang berikutnya binillahi taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.